supaya tidak sombong. Ditaruh dalam kehidupan yang sulit, supaya mencintai rakyat kecil yang hidupnya sulit. Ditaruh di bawah orang besar yang tidak amanah, supaya dia pasti nanti tidak meniru perilaku orang yang sudah dimuliakan, tetapi tidak jujur. Orang-orang ini sedang malas belajar, karena memang dihalangi oleh kekuatan-kekuatan yang tidak ingin melihatnya berhasil. Tapi pelan-pelan akan ada masa di mana dia peka dengan hubungan baik, peka dengan ilmu, peka dengan iman. Di sana dia tumbuh dan suatu ketika penugasan itu datang. Dan sebetulnya seorang siapapun di antara kita yang meminta ditugaskan, piningit atau tidak, akan ditugaskan. Itu. Super sekali Pak Mario. Kita berikan kesempatan kepada super audience untuk bertanya. Silakan yang ingin bertanya, Bapak Ibu. Saya persilahkan kepada Bapak, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Mario. Salam super. Salam super. Nama saya Hidayat Rifa Moleh dari Bandung. Dari Bandung. Oh, dari Bandung. Saya pernah mendengar suatu ungkapan bahwa jika seseorang merencanakan gagal dalam membuat suatu rencana, sesungguhnya dia merencanakan kegagalan. Pertanyaan saya, apakah ada Pak orang memang merencanakan suatu kegagalan? Mohon penjelasan Pak Mario, terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Tidak ada orang secara sadar berencana. Seperti tidak ada orang secara sadar berencana meledakkan LPG-nya di rumahnya. Betul, tidak ada. Tapi karena mungkin kita yang lebih berwenang, yang lebih berkuasa, belum bisa melindungi saudara kita dari kecelakaan yang kita anjurkan kepada mereka, yaitu pakai gas, tapi meletus. Nah, mudah-mudahan kita cepat menanggulangi ini. Nah, tidak ada orang berencana gagal. Tetapi karena tidak berencana berhasil, seperti berencana gagal. Itu, Pak. Nah, kalau keberhasilan itu penting, rencanakan. Berikutnya, apakah pasti orang yang bekerja keras akan berhasil? Tidak. Nah, apakah berarti kerja keras masih perlu? Perlu. Perlu. Yang kerja keras saja belum tentu berhasil kok, apalagi yang malas. Itu maksudnya. Terima kasih. Super sekali Pak Mario. Kita beralih ke perlapan Pak Mario. Yuk silakan. Saya persilakan Anda yang berada di rumah. Halo, selamat malam Bapak atau Ibu, berada di mana? Dengan Bapak atau Ibu siapa? Halo, selamat malam. Selamat malam Ibu. Iya, saya Didi dari Bandung. Dari Bandung. Super Mario.